tenang mari ini. Satu lagu nebang dangdut kembali saya hadirkan yang dari tadi sore sudah hae hae hae. Biar gak capek, moles dulu ya. Thank you. Boleh aku minta tepuk tangan yang di depan? Alhamdulillah sudah pada ngantuk ya.